Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yut'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih bab tafsir Tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najdi rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas, dan di antara manusia, mayattakhidhu min dunillahi angdadan, ada orang yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai andad. Andad jamak dengan nid. Ada di antara manusia orang yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai andad, sekutu. Yuhibbunahum kahubillah, yang mereka mencintai sekutu tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang ada sebagian orang yang mereka menyatakan cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tetapi juga mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih. Nah, maka fama baluka birojulin yuhibbu ghairullah akthar min mahabbatihi lillah. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang menjadikan sekutu. Sekutu itu sama posisinya. Dia mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mencintai Allah. Allah cela. Mencintai Allah tetapi dia juga mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana menurutmu jika ada orang yang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang sepadan saja dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma baluka birojulin yuhibbu ghairallah wala yuhibbullah. Terlebih lagi orang yang mencintai selain Allah dan dia tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masalah cinta, khusus cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang besar, perkara yang penting. Fahad akbah wa azam. Maka orang yang tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai yang lainnya, ini lebih jelek lagi. Ya. Karena sama-sama saja mencintai Allah dan yang lainnya, ini Allah cela. Wa hadza mawjudun fi katsirin minal muntasibina lil Islam al-yaum. Ini banyak orang yang menyandarkan dirinya sebagai orang Islam, ternyata mereka lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Allah. Fa innahum yuhibbuna awliya'ahum akthar mimma yuhibbuna Allah. Mereka ternyata lebih mencintai para wali dibandingkan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walihadza law qila lahu. Oleh karena itu, terkadang kalau seorang diperintahkan ikhlif billah, bersumpah atas nama Allah, halafa shodiqan aw kadziban, dia berani bersumpah. Kadang dia bersumpah tapi berdusta. Misalkan dia misalkan dituduh mencuri, saya enggak mencuri. Kalau itu sumpah sudah. Dia berani bersumpah karena Allah. Demi Allah, saya tidak mencuri. Padahal bisa jadi dia berbohong. Tapi dia berani bersumpah atas nama Allah tetapi dusta. Amal wali, tetapi ketika disuruh bersumpah atas nama wali, dan ini tidak boleh sebenarnya. Fala yahlifu bihi ila shodiqon, dia tidak berani untuk bersumpah kecuali jujur. Kamu berani bersumpah atas nama wali fulan bahwasanya kamu tidak mencuri? Aduh, enggak berani, khawatir kualat dan sebagainya. Nah, ini banyak orang seperti ini. Wa tajidu katsiran minhum ya'tuna ila Makkah wal Madinah wa yaruna anna ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'zham min ziyaratil bait. Engkau pun dapatkan di antara manusia orang yang datang misalkan ketika haji atau ketika umrah ke Mekah dan Madinah, engkau akan melihat di sana mereka menganggap berziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari berziarah ke Al-Baitnya, ke Ka'bah. Itu banyak orang seperti itu. Bahkan lebih parah lagi, ada yang menganggap berziarah ke India misalkan lebih utama daripada berziarah ke Ka'bah. Lebih mendahulukan ya ziarah dulu lah ke makam fulan. Nah, di sana misalkan di Bangladesh atau di India. Nah, ini lebih parah lagi. Li'annahum yajiduna fi nufusihim habban. Kenapa ada sebagian orang lebih mengutamakan berziarah ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan berziarah ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah? Karena mereka mendapati dalam diri mereka cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti cintanya dia terhadap Allah, au azam, tapi lebih, bahkan lebih besar. Ini keliru. Ini keliru. Wa hadza syirkun, ini kesyirikan. Lebih mencintai makhluknya dibandingkan mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini suatu kesyirikan. Menyamakan saja suatu kesyirikan, apalagi melebihkannya. Li'anna Allah ya'lamu annana ma ahbabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila lihubbillah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui tidaklah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali karena kita mencintai Allah. Ini yang benar. Kalau kita ditanyakan apakah kamu mencintai Rasulullah, kita mencintai Rasulullah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wali annahu Rasulullah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Ma ahbabnahu li annahu Muhammad bin Abdillah. Kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaknya Abdullah, bukan. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nuhibbuhu bi mahabbatillah. Kita mencintai Rasulullah karena mencintai Allah. Dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Sehingga kecintaan kita dituntun. Ya. Bukan kecintaan yang ya tidak teratur, tidak diatur. Nah. Kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada kaitannya dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta kita terhadap Rasulullah itu tidak ngawur. Iya. Tidak ngawur. Pokoknya saya cinta Rasulullah. Bagaimana cara mencintainya? Terserah saya. Ya ada aturannya. Cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan tidak mungkin, ya. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh, ya. Karena bentuk cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya produk makanan misalkan. Ya. Roti misalkan. Ya. Karena saya mencintai Rasulullah, atau tempe misalkan, dibungkusnya kasih cap, cap Rasulullah, cap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Duh, kenapa? Ini bentuk cinta saya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah meridhoinya cara seperti ini?" Ini pelecehan. Tidak ada ihtiram. Tentu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ada orang ingin mengapresiasikan cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dipasang, ya, biasanya di masjid, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejajar seperti itu. Apakah kecintaan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, menyamakan, ya, setara lah itu kan, kanan Allah, kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi lebih tinggi, lebih bahaya lagi. Nah, harus ada keterkaitan antara cinta kita dengan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lakin haula'i yaj'aluna mahabbatan lillah atau mahabbat Allah tabi'atun li mahabbati rasul in ahabullah. Tetapi sebagian orang menjadikan kecintaan terhadap Allah justru mengikuti kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terbalik. Fahadil ayat fiha mihnatun azimatun likathirin min qulubil muslimin al-yawm alladzina yaj'aluna ghairallah mithullah fil mahabbah. Ayat tadi yang kita bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi angdadan yuhibbunahum kahubillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah angdad, sekutu yang mereka cintai. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebagai mihnah, ujian yang besar bagi sebagian, ya, atau apa yang ada dalam hati kaum muslimin hari-hari ini, yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam kecintaan seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi unasun aidan asyraku billah fi mahabbati ghairihi la ala wajhil ibadah asyariyah lakin ala wajhil ibadah al madhkurah fil hadis. wahia mahabbatu dirham wa dinar wala khamisah wala khamilah. Kita dapati sebagian orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kecintaan. Bukan dari sisi ibadah tapi ya. Tetapi dalam sisi yang lain. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis ya tentang seseorang yang lebih mencintai dirham, dinar, khamisah, khamilah ya, pakaian yang bagus dibandingkan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yujadu unasun law fatashat an qulubihim law wajadat qulubuhum mala'um min mahabbatin mata'id dunya. Kita dapati manusia kalau diperiksalah secara jujur hatinya ya. Kita dapati hati mereka dipenuhi dengan kecintaan terhadap kesenangan dunia. Wa hatta hadzal ladzi jaa yusalli wa huwa fil masjid lakin qalbuhu mashghulun bima yuhibbuhu min umuri dunya. Sampai-sampai dia ketika berada di masjid sedang salat ya, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya di mana? Hatinya sibuk ya dengan apa-apa yang dia cintai dari perkara dunia. Kalau orang jujur kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya. Konsentrasinya, perhatiannya, hatinya hanyut di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan terkalahkan dengan sesuatu yang lebih dia cintai. Nah, tentu ketika kita sedang melaksanakan sholat, kemudian pikiran kita melayang kemana, usaha di rumah, oh sedang gini-gini, ya, segera hentikan itu. Beralihkan lagi, konsentrasi, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ternyata pikiran kita lebih mencintai perkara yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Fahada na'un min anwa'il ibadah fil haqiqah. Hakikatnya ini adalah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Di masalah kecintaan tersebut. Walau hasabal insanu nafsahu limada khuliqa. Kalau seandainya masing-masing kita memeriksa diri kita, untuk apa kita diciptakan? Khuliqa li'ibadatillah. Kita diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan khuliqa lidarin ukhra laisat li hadzal dar. Demikian juga kita diciptakan dalam rangka atau dalam rangka untuk mewujudkan mencapai cita-cita di negeri yang lain, bukan di negeri ini. Bukan di dunia ini kita diciptakan, bukan untuk menetap di dunia ini, bukan, tetapi negeri yang lain, akhirat. Fa hadzal dar mujazun yuzawwiju al-insan minha ila daril ukhra. Adapun dunia hanya lewat dan kita akan berpindah ke negeri yang lainnya, yaitu akhirat. Ad-daru allati khuliqa laha wa allati yajibu ayyutana bil amalaha. Negeri yang diciptakan kita karenanya. Manusia diciptakan di dunia untuk negeri akhirat. Sehingga kita diperintahkan untuk perhatian terhadap amalan dalam rangka untuk mencapai negeri akhirat tersebut. Ya laita sya'ri mata yauman mil ayam faqqara insan mada amiltu. Duhai kiranya ada satu hari aja ya. Dari hari-hari kita memikirkan apa yang sudah saya amalkan. Amalan apa yang sudah saya lakukan. Ini bagi kita semua, saya juga tentunya ya. Pernah enggak menyisihkan waktu? Sudahlah, kalau berat setiap hari seminggu sekali aja berpikir ya. Amalan apa saja yang telah kita lakukan? persiapan apa saja yang kita telah lakukan dari amalan-amalan tersebut. Wa kam baqiya li fi hadhi dunya, tinggal berapa lama lagi kira hidup di dunia. Mayoritas orang takut memikirkan hal ini. Ya. Takut karena ya enggak mampu bertanggung jawabannya kan. Kalau udah mikir-mikir berapa lama lagi saya tinggal di dunia. Kalau usia kita rata-rata 30 tahun sekarang ini dirata-ratakan misalnya, atau 40 tahun lah. Mayoritas orang itu hidupnya 60 tahun untuk 70 tahun. Ya tinggal 30 tahun lagi kan, atau 20 tahun lagi. 20 tahun waktu yang lama. Kalau kita jawab apakah lama, tidak. 20 tahun itu berarti tahun sekitar 1997-an ya. 97 saya SMA. Kayak masih kemarin itu. 97 itu. Tahun 2000 itu mungkin kayak kemarin. Kayak kalau dikatakan tahun 2000 itu sudah lama sekali apa baru. Mungkin kalau mau jujur kayaknya belum lama tahun 2000 itu. Kalau belum lama berarti usia kita gak lama lagi di dunia. Terpikirkah pada kita, atau pernahkah kita meluangkan waktu berpikir berapa lama lagi kah? Nah, kita tinggal di dunia. Wa madza kasabtu, apa yang telah aku perbuat, apa yang telah aku persiapkan. Al ayam tamdi wala adri hal ijdadat qurban minallah aw bu'dan minallah. Hari-hari terus berlalu. Ya. Kemarin 2016, 2017, sebentar lagi mau berakhir. 2017. Hah? Kadang sebagian orang masih belum hafal ya tahun berapa. Ada yang masih mengira tahun 2016. Ternyata tahun 2017 ini pun mau selesai. Sudah bulan November kan ya? Bulan November. Ini. Apakah waktu yang berlalu tersebut? Kita tidak tahu apakah menambah dekat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atau malah menambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hal nuhasibu anfusana an hadzal amr? Apakah pernah kita menghisab, mengingatkan diri kita tentang perkara ini? Fala budda likulli insan al-aqil min ghayah. Maka wajib bagi kita sebagai manusia memperbanyak, bertadabur, bertafakur, memikirkan masalah ini. Bukan khusus untuk orang yang sudah tua-tua saja, enggak. Ya. Yang muda pun sama. Justru yang muda yang belum banyak terlambat lah. Ya. Nah, masih badan masih segar. Ya. Jangan mikir nantilah mikir kayak gitu kalau sudah 40, 50, dan 60, keliru. Ya. Mumpung masih muda, berpikir seperti itu. Tadi, menghisab diri kita sendiri. Maka wajib bagi setiap orang yang berakal memiliki tujuan. Fama hiya ghayatuhu, apa tujuannya? Nahnu al-anatlubul ilma litaqarrubi ilallah bitolabi. Sekarang kita sedang menuntut ilmu, belajar. Ya. Dalam rangka apa? Ataqarrub ilallah. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilamu anfusana wa ilamu ghairana, mengajari diri kita, mengajari orang lain. Fahal nahnu kullama alimna mas'alatan minal masail tabaqnaha. Apakah kita ketika kita mengilmui, mengetahui satu perkara ya, dari syariat ini, tobaknaha, kita amalkan. Ya. Apa sekedar kita ya dengar saja sebagai pengetahuan? Apa kita berusaha mengamalkannya? Nahnu ala kulli halin najidu fi anfusina kusuron kasiron wa taksiron. Kita hampir dalam setiap lini, setiap sisi, ternyata kita dapati berbagai kekurangan pada diri kita. Ilmu yang jelas, amal apalagi. Nah, Wahal nahnu idza alimna mas'alatan nad'u ibadallah ilaiha. Apakah terpikir bagi kita ketika kita mengetahui suatu perkara, suatu ilmu, suatu kebaikan, apakah kita berusaha untuk mendakwahkannya kepada orang lain, untuk mengajak orang lain untuk ikut melaksanakan kebaikan tersebut? Hadza amrun yahtaju ila muhasabah. Perkara-perkara ini butuh bagi kita untuk memikirkannya, untuk muhasabah. Walidzalika fa inna 'ala talabil ilmi dharibah laysat hayyina. Ya. Maka bagi orang yang belajar agama, yang mau bertafaqquh, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memiliki dharibah, pajak atau kewajiban-kewajiban, bukan yang ringan, ya. Wajib mengamalkan, wajib mengajak orang lain, dan ini tidak ada pilihan. Berarti kita di dunia kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala karena memang kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pelajari, oh tahu caranya gini, hukumnya gini, diamalkan, ya, kita pun tahu ini suatu kebaikan, ajak orang lain, ya, ayo, ternyata sholat jamaah itu wajib hukumnya, mari ke masjid. Ternyata amalan ini keutamaannya besar, ayo kita sama-sama melaksanakannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qul umur tasiru bil mahabbah. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, setiap perkara itu berjalan bersama kecintaan. Ya. Fa anta masalan la tataharrak li syai'in illa wa anta tuhibbu. Engkau tidaklah engkau melakukan suatu perbuatan, ya, kecuali engkau mencintai perbuatan tersebut. Hatta al-luqmah min at-ta'am la taquluha illa limahabbatika lah. Bahkan sesuap nasi, suap makanan yang kau makan, tidaklah kau lakukan kecuali diiringi oleh cinta. Diiringi oleh cinta. Walihadza qila inna jami'al harakat mabnaha 'alal mahabbah. Oleh karena itu dikatakan seluruh pergerakan ini, kegiatan, perbuatan seorang itu dibangun di atas al-mahabbah, kecintaan, termasuk di dalamnya masalah ibadah. Ya. Fal-mahabbah asasul amal, dan mahabbah, kecintaan adalah dasar dari suatu amalan. Saya tanya, kenapa kita sholat? Ya. Dasarnya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bukan munafik. Yakin karena kecintaan. Kecintaan karena Allah, cinta terhadap Rasulullah, cinta atas syariat Allah, sehingga dia melaksanakan. Masalah berat ringan masalah lain, ya. Enggak mesti kalau dilaksanakan karena cinta berarti enggak berat. Orang cinta berat, ya. Kenapa orang berjihad, berperang, mempertaruhkan nyawanya karena cinta? Apa ringan? Belum tentu berat. Jangan kemudian dikatakan suatu amalan tandanya dilaksanakan dengan cinta, kalau dilaksanakan dengan ringan, belum tentu. Ya. Ya. Kalaupun berat, bisa jadi dia dilakukan dengan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka asas suatu amalan adalah kecintaan. Fal isyraq bil mahabbah isyraq billah. Maka menyekutukan kecintaan dalam masalah ibadah atau yang lainnya, ini pun termasuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal mahabbah anwa. Cinta ini memiliki berapa jenis? Al awal al mahabbatu lillah. Yang pertama kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadilatu nafi at-tauhid bal hiya min kamalihi. Dan ini merupakan kesempurnaan tauhid. Tali iman yang paling kuat. Rasulullah telah dikatakan dalam suatu asar, tali iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bughdhu fillah, benci karena Allah. Dia lakukan segala perkara dasarkan karena Allah, karena cinta Allah. Dia mencintai si fulan karena cintanya karena Allah. Dia melakukan perbuatan tersebut karena cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekuat-kuatnya tali iman. Wal mahabbah lillah, mencintai karena Allah adalah antuhibba hadza syai' li'anna Allah yuhibbuhu. Makna mencintai karena Allah adalah engkau mencintai sesuatu karena Allah mencintainya. Baik itu orang atau suatu amalan, engkau mencintai orang, mencintai si fulan. Kenapa kau mencintainya? Karena dia orang baik, dia orang soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, mencintai orang yang baik, mencintai orang yang soleh. Kenapa kamu mencintai sedekah? Bukankah sedekah itu mengurangi harta? Punya uang 1 juta disedekahkan 500 ribu kan berkurang. Kita katakan, saya mencintai sedekah karena sedekah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Itu ukuran mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini terbedakan, ya. Walaupun ada orang yang mengaku-ngaku, saya mencintai, saya melakukan ini karena kecintaan saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengaku nabi misalkan. Apa Anda mengaku nabi? Saya mengaku nabi, atau saya ini nabi, misalkan dia mengaku-ngaku, karena kecintaan saya terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Kita katakan, apakah Allah mencintai orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi? Kan tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berarti kamu melakukan itu bukan karena kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak mencintainya. Ada orang dahulu zamannya apa? SDSB itu kan. Ya. Itu digunakan untuk dana sosial. Untuk olahraga, untuk membangun tempat-tempat sosial, tempat-tempat umum, sarana-sarana umum. Tetapi dengan cara yang haram. Judi. Kalau dikatakan kita melakukan ini karena kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bohong. Ya. Karena yang namanya melakukan suatu karena cinta dia pada Allah, dilihat apakah Allah mencintainya apa tidak. Nah. Ini yang pertama, al-mahabbah lillah, kecintaan karena Allah. Yang kedua, al-mahabbah at-tabi'iyah, cinta yang tabi'iyah, cinta yang wajar, yang memang tabiat manusia. Kita cinta terhadap istri, terhadap anak, ya, terhadap harta. Ini alatila yu'thiruha al-ma'u ala mahabbatillah, yang berada di bawah kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa hadala tunafi mahabbatillah, ini tidak menafikan kecintaan dia terhadap Allah. Enggak apa-apa. Gimana saya mencintai istri saya mencintai anak saya, mencintai rumah saya, enggak masalah. Selama berada di bawah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, "Man ahabannas ilaika?" Siapa manusia yang engkau paling cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Aisyah adalah perempuan yang paling aku cintai. Dari kalangan laki-laki, bapaknya. Nah. Ini. Yang ketiga, al-mahabbah ma'allah ala titnafi mahabbatillah. Adalah mencintai sesuatu sebagaimana dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaannya terhadap sesuatu, baik terhadap orang atau benda, sama seperti kecintaannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menafikan, meniadakan tauhid. Kalau yang kedua, mahabbah tabi'iyah, cintaan yang wajar, itu di bawah kecintaan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ketiga ini, sama. Kecintaan dia terhadap orang atau terhadap benda menyamai kecintaan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang lebih besar. Tahu dari mana ini? Lihat. Ketika terjadi pertentangan, misalkan orang tua. Orang tua merintahkan berbuat maksiat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala melarang berbuat maksiat. Lihat. Kalau dia lebih mendahulukan, lebih mengedepankan kecintaannya terhadap orang tua, maka dia telah berbuat syirkul mahabbah. Dia lebih condong kepada orang tuanya, padahal orang tuanya memerintahkan kemaksiatan, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Berarti kecintaan dia terhadap orang tuanya melebihi kecintaan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini tidak boleh, bahkan termasuk di dalam kesyirikan. Naam, itu berkaitan dengan masalah kecintaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim tidak boleh memberikan kecintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di atas kecintaannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebutkan dalam kelanjutan ayat tersebut. Dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, lebih besar kecintaannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam masalah menempatkan cinta, ya. Karena bukan perkara yang ringan, ya. Apalagi bertentangan dengan kecintaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, wa fi sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Sebutkan dalam riwayat sahih, sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari, kafir terhadap apa-apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal. Maka hartanya dan darahnya haram. Hartanya tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa hisabuhu ala Allah azza wa jal. Dan hisabnya adalah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya bagaimana kehormatan seorang muslim terjaga, ya, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja, tetapi juga harus melakukan pengingkaran, pengkufuran terhadap sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hartanya, darahnya aman, terjaga, dan hisabnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam suhab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.